النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, باب ini tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bab yang sebelumnya, berdoa untuk orang-orang yang mencelakainya, ya, yang sudah, yang menyakiti, kasus di Masjid Haram ketika dia disakiti saat sholat, diletakkan isi perut unta, kemudian setelah itu dia berdoa. Ini yang dimaksud dengan doa oleh bab ini. Atau juga doa hidayah, doa petunjuk, seperti pada hadis-hadis terakhir dia mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya, ya Allah tunjukilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Jadi doa di sini umum, bisa jadi itu doa keburukan seperti contoh tadi, dan bisa jadi doa kebaikan seperti contoh yang tadi juga kita telah sampaikan. Nabi SAW berdoa dan sering kali berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahu ya'lamu la ya'lamu fa innahum la ya'lamun, ya Allah tunjukilah kaumku karena mereka tidak mengerti, ya. Untuk orang-orang yang berhak untuk didoakan kecelakaan seperti dalam kasus yang tadi yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengatakan Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Utbata wa Syaibata wa Ubay, Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin, sebutkan 7 orang atau 6 orang, ya, tokoh-tokoh elit Quraisy yang begitu keras menentang Nabi, menyakiti dan menghadang dakwah dengan luar biasa, langsung didoakan secara individu oleh Nabi dan semuanya tewas di perang Badar, ya. Dan dimasukkan, diseret jasadnya, dimasukkan ke lubang sumur Badar oleh Nabi SAW dan para sahabat, kecuali orang-orang yang memang jasadnya sudah tidak bisa ditarik lagi karena sudah banyak cacatnya, sudah terpotong-potong ketika perang, ya, disebabkan kekuatan mereka sehingga harus dipotong ininya, ya. Pokoknya ketika dia masih kuat dipotong tangan, seperti yang terjadi pada Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhum an ashabin Nabi SAW. Itu yang dimaksud dengan doa di sini. Kemudian wasabrihi ala adzal munafiqin, dan kesabaran Nabi menghadapi gangguan-gangguan dan siksaan orang-orang munafik. Jadi orang munafik ini tidak lebih kecil bahaya yang mereka timbulkan dalam menghadang dakwah daripada orang-orang kafir yang jelas-jelas kufurnya. Justru Nabi SAW lebih banyak tersakiti oleh orang munafikin daripada orang-orang kafir, walaupun kedua-duanya, ya, sangat menyakiti Nabi dan menyakiti agama Allah, atau menghalangi dan merintangi pesatnya perkembangan agama Allah. Makanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim, ya, wahai nabi, perangilah, berjihadlah melawan orang-orang munafik dan orang-orang kufar, ya, karena bahaya dalam dakwah yang mereka berikan luar biasa, terutama orang-orang munafiqin. Sampai hari ini, ya, orang-orang yang kita zahirnya muslim, ya, dan bahkan memiliki ketokohan dalam keislamannya, tetapi bagaimana besarnya upaya dia untuk menghalangi kebenaran untuk terus meninggi, terus naik, ya. Maka Nabi SAW benar-benar tersakiti oleh orang-orang munafikin dan beliau sangat sabar, ya. Dan ini contoh bagi kita. Baik, kita baca hadis yang di bawah ini. Hadis pertama nomor 4596, ya, 4596. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali wa Muhammad bin Rafi' wa Abd bin Humaid wal lafdhu li bin Rafi'in qala bin Rafi' haddatsana wa qala al-akharani akhbarana عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أروة أن أسامة بن زيد أخبره، يعني حديث أسامة، حديث أسامة بن زيد. جarang-jarang kita menemukan hadis beliau. Ya, beliau tidaklah termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Walaupun ya kedekatannya dengan Nabi luar biasa, mungkin karena kesibukan dia, karena Nabi SAW seringkali mengangkatnya sebagai pimpinan perang. Ya. Usamah bin Zaid adalah hibbun Nabi wa bin hibbihi radhiyallahu taala anhuma. Dia adalah kekasih Nabi dan bahkan anak dari kekasih Nabi SAW. Sangat disayangi, dicintai oleh Nabi ayahnya Zaid bin Haritha, bahkan pernah menjadi anak angkat Nabi. Ya, saking sayangnya Nabi kepadanya, orang Mekah tidak mengenali Zaid itu kecuali anak Nabi. Makanya dahulu sebelum diharamkan menasabkan atau diharamkan menasabkan anak angkat kepada yang mengangkatnya, itu Nabi Zaid itu dipanggil dengan Zaid ibnu Muhammad. Ya. Zaid ibnu Muhammad di Mekah. Nah, sampai turun ayat mengharamkan tabanni, yaitu menasabkan anak angkat kepada orang tua yang mengangkatnya. Makanya udu'uhum li abaihim, nasabkan anak angkat itu kepada orang tua aslinya. Ya. Kemudian anaknya Usama ini juga sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dia yang bercerita, dan banyak pelajaran-pelajaran dari kisah Usama ibnu Zaid yang kita ambil. Ya, kejadian ketika dalam hukuman Allah ini tidak boleh ada syafaat. Ya, ketika orang sudah berhak mendapatkan potong tangan, maka tidak ada syafaat. Ada seorang wanita Quraisy terkenal, sukunya suku yang terhormat, terpandang, mencuri. Kemudian kebetulan dia tertangkap dan diponis potong tangan. Maka keluarga besarnya berpikir bagaimana anaknya wanita ini dari golongan mereka ini tidak dipotong tangannya. Kan memberikan aib, ya. Menjadikan suku mereka ada kekurangan dan dipandang jelek. Maka mereka berupaya untuk menutupi dan tidak dipotong tangan anaknya. Lalu mereka mengatakan, bagaimana, siapa yang harus kita cari untuk bisa memberikan syafaat? Akhirnya mereka ingat Usama bin Zaid, ya, yang sangat dicintai oleh Nabi. Tentu Nabi mempertimbangkan syafaatnya. Maka datanglah Usama bin Zaid kepada Nabi dan mengabarkan, Nabi SAW murka, ya, atashfa' fi haddi min hududillah, apakah engkau berani memberikan syafaat untuk keputusan atau hukum Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Jangankan wanita dari orang yang terpandang, Fatimah saja kalau mencuri, saya potong tangannya. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW. Dan banyak pelajaran yang dari kisah Usama bin Zaid. Ada dalam satu peristiwa yang juga pernah kita baca, dia sebagai pemimpin perang dan dia gagah berani, kuat, ya. Dia melihat dari kejauhan ada pasukan musuh yang luar biasa kekuatannya, sehingga tidak ada satupun pasukan muslim yang berhadapan dengannya kecuali mati, ya. Luar biasa, banyak yang sudah mati di tangannya, bagaikan singa dia masuk menerobos pasukan kaum muslimin, ya. Ketika Usama berupaya untuk mendekat, akhirnya berjumpa. Ketika senjata mereka beradu, terasa oleh pasukan kafir ini kelemahannya di hadapan Usama. Akhirnya mulai mereka beradu senjata, dan dia semakin tersudut, dan tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Usama tidak peduli dengan la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang ini. Ditebasnya lehernya, kemudian sampai cerita itu kepada Nabi SAW. Nabi memanggil Usama. Kata Nabi, apa benar engkau membunuhnya sementara engkau sudah mendengar dia mengucapkan la ilaha illallah? Iya ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah karena dia takut mati. Ya. Takut mati. Kata Nabi SAW, apakah engkau membelah dadanya? Ya. lalu kamu mengatai bahwa tujuannya memang itu. Nah, terus apakah engkau membunuhnya setelah mengucapkan dari Allah? Diulang-ulang oleh Nabi SAW. Usamah bin Zaid benar-benar merasa bahwa Nabi SAW sangat marah kepadanya. Subhanallah, banyak pelajaran-pelajaran yang muncul dari kehidupan Usamah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhuma. Di sini dia bercerita anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raqiba himaran alaihi ikafun tahtahu qatifatun fadakiya. Ya. Wa ardafa wara'ahu Usamah. Ya. Ini yang membuat dia menceritakan. Nabi SAW suatu ketika mengendarai himar. Himar ini kendaraan yang sangat sederhana. Ya, yang sangat rendah tingkatannya. Suatu ketika, dan seringkali Nabi SAW mengendarai himar, keledai. Ini kendaraan yang paling bawah tingkatannya di masa itu. Dan seringkali Nabi mengendarainya, terkadang beliau menumpangi yang lain. Dia supirnya. Nah, sementara yang disumpangi sahabatnya seperti kasus sekarang ini dan bukan satu kali, seringkali dia menumpangi para sahabat Mu'adz bin Jabal di atas keledainya. Di sini kejadiannya juga demikian. Nabi SAW mengendarai himaran, yang himar ini alaihi ikafun, yang himar ini ada pelananya, biasanya tanpa pelana, tanpa tempat duduk. Ya. Sementara yang sekarang ini diberikan tempat duduk. Tahtahu qatifatun fadakiya, yang diletakkan di bawahnya untuk lebih empuk lagi adalah kain mad'in fadak, ya. Kain mad'in fadak. Jadi kain-kain dahulu seperti hanya sekarang dinasabkan kepada produknya di mana dia diproduksi. Nah, kalau yang sekarang ini qatifahnya produksi Fadak, Fadak nama daerah, ya, tidak jauh dari Madinah dan terkenal. Sahul juga dekat dengan Yaman. Nabi SAW seringkali menggunakan pakaian yang mad'in Sahul, ya, Sahuliyah. Ya, kalau sekarang mad'in Cina misalnya, nah, seperti itulah. Jadi Nabi SAW diceritakan oleh Usamah mengendarai keledai yang tempat duduknya dialasi dengan kain yang terbuat dari buatan fadak. Wa ardafa wara'ahu Usamah. Nabi SAW ketika itu memboncengi Usamah yang sekarang bercerita. Ya. Wa huwa ya'udu Sa'd bin Ubadah fi Bani al-Harith bin al-Khazraj. Berangkat dalam perjalanan mengendarai kendaraan itu untuk berkunjung, ya, menjenguk Sa'd bin Ubadah. Ya, sahabat Nabi Sa'ad ibn Ubadah, pemimpin Khazraj, ya, pemimpin Khazraj, fi bani al-Harith bin Khazraj, ya, di perkampungan suku al-Harith ibn Khazraj, yaitu sukunya Sa'ad ibn Ubadah. Wadhalika qabla waq'ati Badrin, peristiwa ini terjadi sebelum perang Badar. Jadi Nabi SAW naik ke kendaraan keledai, ditumpanginya Usamah, berangkat menuju perkampungan Al-Harith bin Al-Khazraj. Di situ ada Sa'ad bin Ubadah yang sedang sakit. Ya. Dan kejadiannya sebelum perang Badar. Hatta marra bi majlisin fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin, abadatil awthan wal yahud. Ya. Dalam perjalanan itu mereka melewati perkumpulan orang sedang duduk-duduk. Ya. Majlis, yang majlis ini di situ campur baur, karena memang kondisi kaum muslim masih lemah sebelum perang Badar, ya, masih campur baur. Di situ ada orang muslim, kaum muslimin dari orang penduduk Madinahnya yang sudah masuk Islam, para sahabat. Di situ juga ada orang-orang musyrikin, penyembah berhala dari orang Madinah, dan juga ada Yahudi. Ya. Ini juga ada Yahudi, lintas agama di situ duduk. Ya, muslimnya, musyriknya, Yahudinya. Ya. Mereka sedang ngumpul-ngumpul di sana, walaupun mungkin majelisnya tidak ngumpul satu, tetapi mereka sedang duduk-duduk di sana. Mungkin kaum muslim sama kaum musliminnya, Yahudi sama Yahudinya, ya. Musyriknya sama musyrik. Di satu tempat. Nabi lewat. Ya. Wa fil majlisi fihim Abdullah ibn Ubay. Di tengah-tengah mereka itu di bersama mereka ada siapa? Abdullah bin Ubay, ya, si munafik. Ya. Wa fil majlis Abdullah bin Rawaha. Di situ juga di antara kaum muslimin ada Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi, ya, dari kaum Ansar. Ya, jadi dari tengah-tengah yang tampilan atau kaum musliminnya ada Abdullah bin Ubay yang memang tampilannya Islam. Kemudian Abdullah bin Rawaha, ya, di majlis tersebut. Falamma ghasyiyat al-majlisu ajajatud dabbah, karena Nabi SAW lewat, dan tentu ketika dia lewat mereka sedang duduk-duduk, ya, kendaraannya kan berjalan dan debu berterbangan. Ya. Kaki keledai yang apa tadi dengan berjalan tentu akan membuat debu-debu berterbangan. Sama dengan kita sekarang ini, ketika mobil kendaraan lewat di jalan yang berdebu, ya, yang tanah biasa akan menerbangkan debu-debu. Nah, ini pula yang dihasilkan oleh kendaraan Nabi. Ya. Falamma ghasiyatil majlis ajajatud dabbah. Ya. Majlis itu dikenai oleh debu-debu yang berterbangan dari perjalanan kaki kendaraan tadi. Khammara Abdullah bin Ubay anfahu biridai. Abdullah bin Ubay menutup hidungnya dengan selendangnya. Dengan selendangnya. Thumma qal. Lalu dia mengatakan, berkata, dia tahu Nabi SAW yang lewat. La tughabbiru alaina. Ya. Jangan kalian, ya, marah. Ya, jangan kalian timpakan kepada kami debu ini. Ya, marah. Ini biasanya karena perjalanan Nabi SAW hanya sekedar berjalan lewat di mereka, terbang debu. Karena perjalanan ini wajar, tetapi Abdullah bin Ubay sang munafik ini, ya, tanpa peduli, dan memang begitu perkataannya kepada Nabi SAW. Ya. La tughabbiru alaina. Jangan kalian, ya, maksudnya Nabi, engkau timpakan kepada kami debu ini. Fasallama alaihimun Nabi SAW, dan Nabi pun karena di situ ada kaum muslimin menyampaikan salam. Assalamualaikum. Tentu yang dimaksud adalah kaum muslimin. Ya. Thumma waqafa, kemudian dia berhenti kendaraannya. Fanazala, kemudian dia turun dari kendaraannya. Fada'ahum ilallah. Nabi SAW mendakwahi mereka. Mendakwahi orang-orang musyrikinnya, Yahudinya. Wa qara'a alaihimul Qur'an. Dan Nabi SAW sempat pula membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Faqala Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay yang sudah marah dari awal dan memang tidak menginginkan Nabi. Faqala Abdullah bin Ubay, ayyuhal mar'u la ahsana min hadha. Wahai orang. Dia nak panggil nama. Ya ayyuhal mar'u. Wahai si fulan. Ya, al-mar'u di sini seseorang. Ini juga melecehkan dan mencela Nabi SAW. Ya ayyuhal mar'u. Wahai seseorang. La ahsana min hadha. Tidak ada ucapan yang lebih baik dari ini. Maksudnya Al-Quran. Ya, tidak ada ucapan yang lebih baik dari ini. In kana ma taqulu haqqan fala tu'dhina fi majalisina. Sekalipun yang kamu inginkan itu adalah mengatakan kebaikan menurutmu, ya. Fala tu'dhina fi majalisina. Maka jangan engkau ganggu kami di majelis-majelis kami. Ya, kamu sekarang datang ingin menyacakan Al-Quran kepada kami, sementara kamu sebelumnya sudah menyakiti kami. Ya, dengan menerbangkan debu-debu tadi. Ya, kalau memang benar yang kamu akan sampaikan, maka tidak akan mungkin kamu menyakiti kami. Ini hanya alasan untuk menolak. Ya. Warji ila rahlik. Baliklah, pergilah kamu. Ya, diusirnya. Faman ja'aka minna faqsus alai. Nanti kalau ada yang datang, ya sampaikan. Kalau sekarang kan kamu yang datang. Dan kedatangan kamu sudah tidak baik. Ya. Kedatanganmu sudah tidak baik. Dan coba kamu duduk saja di tempat, ya, di tempat kamu singgah, dimanapun kamu berada. Nanti kalau ada yang datang, baru kamu bacakan Al-Quran. Ya. Tidak perlu kamu datang kemudian menyakiti orang, baru kamu menyampaikan kata-kata yang baik. Ya, mana mungkin bisa menyambung? Ya. Tidak akan mungkin ada yang menerima. Ini, ya, kekerasan dan bukti kebencian Abdullah bin Ubay kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Abdullah bin Rawaha. Ini tadi yang berkomentar Abdullah bin Ubay. Sekarang juga Abdullah bin Rawaha. Ighshana fi majalisina fa inna nuhibbu dhalik. Ighshana fi majalisina fa inna nuhibbu dhalik. Ini apa artinya? Datanglah. Datanglah di dalam majelis kami. Ya. Karena kami menyukai hal itu. Jadi mungkin dukungan dari Abdullah bin Rawaha. Ini sahabat Nabi. Ya. Yang ketika itu ada di sana, irsyana fi majalisina fa inna nuhibbu dhalik. Ya. Mungkin menyokong dan memberikan semangat kepada Nabi untuk melanjutkan tindakannya. Ya. Qala fastabbal muslimuna wal musyrikun. Fastabbal muslimun. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul menolak padahal mereka sama-sama satu majelis, menolak dan mengusir Nabi, sementara Abdullah bin Rawaha meminta untuk Nabi melanjutkan. Yang mengakibatkan apa? Terjadinya pertengkaran antara kaum musliminnya dengan orang-orang musyrikinnya. Ya. Begitu juga dengan orang Yahudi. Fastabbal muslimuna wal musyrikun wal yahud. Ya, yang sebagian menerima dan meminta untuk dilanjutkan, sebagian mengusir. Seperti Abdullah bin Ubay tadi. Ya, hatta hammu an yatawathabu. Ya, sampai mereka ya, sudah mau saling melompat, artinya menyerang satu sama lain. Yahudinya, musyriknya, kaum musliminnya saling ingin berperang, saling bertengkar, berkelahi. Ya. Falam yazalin Nabi SAW yukhaffiduhum, dan Nabi SAW terus yaitu melerai mereka, melerailah, menenangkan mereka. Ya, jangan terjadi, pokoknya Nabi SAW berupaya untuk terjadi apa-apa, untuk tidak terjadi apa-apa. Sumarok ibadah bata, karena mungkin sudah ada hasilnya, mereka tidak jadi berperang, tidak jadi bertengkar. Maka Nabi SAW pun menaiki kembali kendaraannya, hatta dakhala ala Sa'd bin Ubadah. Sampailah dia di rumah Sa'd bin Ubadah radhiyallahu ta'ala. Faqal Nabi SAW berkata, "Ai Sa'dun, ai Sa'du, wahai Sa'd, alam tasma' ila ma qala Abu Hubab? Tidakkah engkau mendengar perkataan Abu Hubab? Yuridu Abdullah bin Ibn Ubay." Ya. Yuridu Abdullah bin Ubay. Maksudnya Nabi SAW meminta pendapat dari, kan Abdullah bin Ubay tadi di tengah-tengah kaum muslimin dia. Di situ ada kaum musyrikin, di situ ada Yahudi. Ya. Sementara dia di perkumpulan orang-orang muslim, dan orang Yahudi, orang musyrik mengenal dia sebagai muslim. Ya, sebagai muslim. Tetapi justru yang paling keras menentang saat itu dia, bukan orang Yahudi, bukan orang musyrik. Dan terjadinya pertengkaran antara mereka karena dia mengompor-ngompori orang Yahudi dan musyrikin, hampir bertengkar dan menyerang kaum muslimin yang di situ saat itu yang berada di pihak yang keras dan menyuarakan adalah Abdullah bin Rawaha. Terus Rasulullah SAW lanjutkan, kami suka ini. Ya. Sementara dia mengompor-ngompori yang lain. Akhirnya hampir terjadi peperangan. Nabi SAW sangat bersedih dengan Abdullah, sikap Abdullah bin Ubay. Dia Nabi SAW ketika itu mengenal dia sebagai seorang muslim. Ya. Nanti setelah Allah beritahukan dia adalah orang-orang munafik, baru Nabi SAW mengenalnya. Makanya dia bertanya kepada Sa'd bin Ubadah, "Menurutmu kamu enggak kamu mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Hubab?" Kunyahnya Abdullah bin Ubay Abu Hubab. "Yuridu Abdullah bin Ubay. Qala kadza wa kadza." Disampaikan, diceritakan oleh Nabi apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay yang tadi kepada Sa'd bin Ubadah. Qala u'fu anhu ya Rasulullah wasfah. Kata Sa'd bin Ubadah, maafkan dia ya Rasulullah, dan berlapang dadalah. Ya. Ya. Karena memang suasananya belum kondusif untuk menentang, untuk melawan Abdullah bin Ubay. Dan sikap Nabi akhir-akhirnya seperti itu. Ya. Seperti itu, dia tidak menampakkan, karena memang ketika dia melawan Abdullah bin Ubay, karena dia tokoh terkenal dan dia punya suara, dia punya pengikut banyak, ya, akan berakibat buruk kepada kaum muslimin yang masih jumlahnya sedikit. Ya. Bagaimana dia bisa menghasilkan menghasilkan kelemahan yang luar biasa di pasukan Uhud, dia mampu untuk menghasut orang sehingga sepertiga pasukan pulang. Ya. Kalau para sahabat juga tidak gigih untuk memberikan semangat, mungkin hampir separuh bisa pulang kembali. Bagaimana pintarnya dia, bagaimana cerdasnya dia untuk merangkai kata bisa menghasut orang. Provokator. Ini sifat orang munafikin. Ya. Memprovokasi orang. Padahal mungkin dia saja yang mungkin awal-awalnya tidak menolak, tetapi dia mampu untuk mengkondisikan bagaimana semua orang bisa menolak. Sehingga terjadi pertengkaran antara yang dalam kasus tadi hampir berbunuh-bunuhan. Berperang antara kaum muslimin yang sedikit jumlahnya dengan orang Yahudi dan musyrikin termasuk dia. Nah, dia yang di pihak mereka. Jadi orang-orang munafikin dari semenjak Abdullah bin Ubay sampai hari kiamat, mereka akan mencari kesempatan untuk membasmi kaum muslimin. Ya. Apalagi kalau sudah di situ ada musyriknya, ada kufarnya, ya. Nah, mereka akan berupaya untuk bergabung dengan mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini sampai hari kiamat. Seperti kasus sekarang ini. Di situ banyak orang Yahudi, di situ orang musyrikin. Seharusnya dia membela Nabi, tapi justru dia yang menentang Nabi SAW. Seharusnya dia yang membela sunnah Nabi, tapi justru dia yang memadamkan sunnah Nabi SAW. Bersama orang-orang musyrikin dan orang-orang kufar. Ya. Itu yang sangat membuat Nabi bersedih dan bahkan minta pendapat. Bagaimana pendapatmu? Tetapi sikap yang, dan ini pembelajaran bagi kita. Bagaimana kesabaran menghadapi mereka. Ya. Menghadapi mereka, sabar dan mengharap Allah Subhanahu wa taala yang akan mewakili kaum muslimin untuk melawan mereka. Ya. Karena mereka juga kalau dilawan kan kaum muslimin. Ya. Kalau ditentang kaum muslimin ini, kaum muslimin akan membuat musuh-musuh tertawa. Kaum muslimin saling bertengkar di antara mereka padahal yang satu memang sama dengan orang kafir. Tampilan saja yang muslim. Ya. Itu yang diinginkan oleh mereka, makanya prinsip yang benar adalah yang diminta atau yang diharapkan oleh Sa'd bin Ubadah ketika Nabi berdiskusi dengannya dan ternyata Nabi menerimanya. Kata Sa'd, "Ufu anhu ya Rasulullah wasfa. Fa wallahi laqad a'taka Allahu allazi ata." Maafkan dia dan melapang dadalah. Demi Allah, Allah sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu apa yang telah Ia berikan dari kemuliaan. Dari pengikut-pengikut yang benar-benar militannya, karena kecintaan kepada Nabi dan memperjuangkan apapun untuk membela Nabi SAW, sudah kamu dapatkan itu. Ya. Walaqad istalaha ahlu hadhihi al-buhayra an yatawaj an yutawwijuhu fayu'assibuhu bil isabah falamma radda Allahu dhalika bil haqqi alladhi ataakahu syariqa bidhalika fadhalika fa'ala bihi ma ra'ait. Ya, ma ra'aita fa'afa anhun Nabi SAW. Jadi bagaimana usulan Sa'd bin Ubadah kepada Nabi itu dilakukan oleh Nabi SAW, diterapkan dan ternyata hasilnya luar biasa. Jangan sibukkan melawan mereka, sampaikan terus dakwah, akan pasti akan muncul orang-orang yang mengikuti kebenaran dan yang memenangkan agama ini Allah bukan kita. Ya. Walaupun mungkin mereka menampilkan berbagai macam ancaman-ancaman, itu kecil bagi orang yang beriman. Karena mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menegakkan agama Allah, menerapkan agama Allah, menyebarkan kebaikan. Ya. Tidak usah dipedulikan. Ya. Tidak sebagaimana Sa'd bin Ubadah mengatakan tidak usah peduli. Kamu lapangkan saja dada dan kamu lanjutkan dan Allah sudah memberikan kepadamu apa yang telah Ia berikan dan akan memberikan kepadamu apa yang kamu inginkan. Ya. Inilah bagaimana Nabi benar-benar merasa bersedih ketika yang ia datang menyembacakan Al-Quran justru yang menentang. Bukan orang Yahudi, bukan orang musyrikin, tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Nabi SAW seharusnya mengharapkan dia yang mendukung. Ternyata dia yang menolak dan bahkan mengusir Nabi. Tunggu saja di tempatmu, nanti kalau ada yang datang baru kamu bacakan. Sekarang kamu tidak usah datang ke kami. Ya. Dan bahkan ketika nanti kalau ternyata terjadi ada orang yang datang ke majelis Nabi, dia akan berusaha untuk menghalau orang. Dan menghentikan orang untuk tidak datang kepada majelis Nabi. Itulah orang-orang munafik. Berupaya bagaimana orang tidak mengikuti kebenaran. Ya. Bagaimana orang tidak lagi beragama dengan agama Allah. Yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang diterapkan oleh para sahabat Nabi. Yang telah membuat mereka diberikan prestasi oleh Allah SWT ridhonya. Nah, itu mereka tidak mau. Walau mereka bukan Nabi bukan datang ke majlis mereka, tetapi Nabi tetap di tempatnya. Kemudian orang datang kepada Nabi SAW, dia pasti tidak akan mungkin rela. Dia akan berupaya untuk memberikan provokasi bagaimana orang tidak datang ke majlis, tidak datang kepada majlis Nabi SAW. Dan ini yang akan berlaku sampai hari kiamat. Ya, dari orang-orang munafikin. Tetap pasti akan ada. Islam ini bukan hanya dirusak atau dilawan oleh orang-orang yang jelas-jelas memusuhi, dari orang kafir dan orang-orang musyrikin, tetapi Islam akan dilawan oleh orang-orang yang ya, yang membenci Islam walaupun dia tampilannya muslim. Makanya banyak lafaz, bahkan ketika Allah membagi di awal surah Al-Baqarah itu manusia kepada tiga bagian. Ya, lihat bagaimana Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya dengan jumlah ayatnya tadi, dengan jumlah ayat yang jauh lebih banyak dari Allah bercerita tentang orang kafir. Dari 20 ayat dalam di awal surah Al-Baqarah itu, 5 ayatnya itu menceritakan tentang orang yang beriman. Hanya 2 ayat Allah bercerita tentang orang kafir. Kemudian 12 ayat Allah bercerita tentang orang munafikin. Ya, 12 ayat. Menunjukkan bahwasanya mereka lebih berbahaya. Ya. Dan kerusakan yang mereka tampilkan seperti kejadian yang dialami oleh Nabi ini. Seharusnya orang munafik, orang musyrikin, orang Yahudi mendengarkan ayat Allah, justru yang menentang pertama kali Abdullah bin Ubay. Ya. Kalau dia diam saja, maka orang Yahudi akan mendengarkan ayat-ayat Allah. Orang musyrikin akan mendengarkan ayat-ayat Allah dari Nabi. Tetapi justru dia yang menghentikan. Stop, katanya. Agar orang Yahudi tidak mendengar, agar orang musyrikin tidak mendengar. Lihat bahayanya. Maka Allah SWT ya, mendahulukan mereka. Dalam surat Tahrim itu bukankah munafikin yang pertama? Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar, ya, kuffar wal munafikin. Saya lupa. Tetapi digabungkan mereka oleh Allah SWT karena mereka sangat berbahaya. Dan ini jangan dikira itu hanya di zaman Nabi, tetapi terus. Dan kita sudah melihat ya, bagaimana sejarah perjalanan manusia kaum Islam ini sampai hari ini, bagaimana orang-orang munafikin yang sangat membahayakan kaum muslimin ya, orang-orang yang tampilannya Islam kemudian membuka jalan selebar-lebarnya kepada orang kafir untuk membantai kaum muslimin. Masuknya Tatar ke Baghdad itu bukan dari orang kafir ya. Bukan orang kafir, tapi kaum muslimin, menteri muslim ya. Bertahun-tahun dia mempergunakan atau melaksanakan makarnya, ya, memperkecil jumlah tentara kaum muslimin, ya, dengan mengurangi dan tidak menaikkan gaji-gaji mereka sehingga mereka tidak merasa nyaman dengan ketentaraannya. Mending meneragam daripada jadi tentara. Ya. Kemudian yang sudah ada pun gajinya sedikit, ya, apalagi banyak persyaratan-persyaratannya semakin berat tugasnya sementara gaji tidak naik. Akhirnya mereka semakin, yang mendaftar semakin kecil, yang sudah ada pun semakin berkurang karena banyak yang resign. Sementara dia melatih pasukan di bawah tanah. Ya. Kemudian menjalin hubungan dengan pihak musuh. Ya, dengan surat-surat rahasia. Ibnu Katsir pernah menceritakan salah satu dari Ibnu Al-Qabi ini, orang Syiah yang muslim. Ya, tampilannya Islam, kemudian dia yang membuka jalan selebar-lebarnya kepada Tatar untuk masuk Baghdad, dan jutaan, bukan hanya ratusan ribu, jutaan manusia disembelih ya, di Baghdad. Baghdad itu banjir darah. Baghdad banjir darah. Kitab-kitab dimasukkan ke sungai Dajlah, Furat, dan bahkan berubah warna sungai dari jernih menjadi warna tinta. Ya. Bagaimana kerusakan terjadi, penyebab utamanya orang munafikin. Penyebab utamanya orang munafikin. Dia nyuruh ngirim surat rahasia, bayangkan. Di dalam seorang budak digundulinya, kemudian tulisnya surat di kepala, batok kepalanya. Ya. Kemudian dibuatnya pelebat rambut. Ya. Obat pelebat rambut, sehingga rambutnya tebal-tebalnya, selebat-lebatnya. Kemudian diutusnya, berangkatnya ke sana, ke negeri musuh. Ya. Mereka sudah tahu rahasia itu. Ketika digunduli budak ini, baca suratnya, di ujung surat itu apa? Setelah kamu baca surat ini, mohon di robek suratnya atau dikoyak-koyak suratnya. Bayangkan bagaimana rahasia ini terjaga olehnya. Setelah kamu selesai baca surat rahasia ini, maka tolong dirobek suratnya. Maksudnya dibunuh. Ya. Bagaimana ganasnya mereka? Nyawa manusia itu tidak berharga. Ini penyebabnya kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kasus nabi ini yang membuat nabi memang bersedih, tetapi sikap yang diajarkan oleh nabi. Orang muslim jangan sampai pula larut dalam membahas masalah-masalah mereka. Silakan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kajian, lanjutkan mengamalkan agama. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang akan melawan mereka. Jadi Nabi SAW menerima usulan dari Sa'ad bin Ubadah, kamu tetap bersabar, maafkan, ya maafkan, jangan terlalu digubris, maafkan, berlapang dada lah. Kemudian ungkapan yang laqad ataka Allahu allazi ataq, kemudian wa laqad istalaha ahlu hadhihi buhaira, ya. Kita akan baca terjemahannya di sini. Sesungguhnya penduduk Buhaira, apakah yang dimaksud dengan adalah tempat tertentu di Syam? Ya. Ya. Sungguh penduduk Buhaira ini sudah sepakat untuk memberikannya mahkota kepemimpinan. Siapa? Abdullah bin Ubay. Ya. Atau Madinah, secara orang-orang Yahudi Madinah dan penduduk Madinah sudah sepakat memberikan dia mahkota kepemimpinan serta mengangkatnya sebagai raja. Ini memang dia terkenal, dia dihormati, dipandang. Ya, Abdullah bin Ubay. Maka dalam kondisi demikian tidak mungkin kita melawannya. Ya, karena kondisi dengan sikap itu. Lalu ketika Allah menghalangi hal itu dengan misi kebenaran yang telah diberikannya kepadamu, tumbuhlah kebencian di hatinya sehingga ia melakukan apa yang telah engkau saksikan. Ini juga. Jadi penyebab dari perbuatan Abdullah bin Ubay itu adalah ketika dia khawatir, ya, jabatannya, pangkatnya, ketenarannya itu tergoncang oleh kedatangan agama Islam, sehingga dia berupaya untuk memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu alasannya. Orang sudah sepakat untuk menjadikan dia nomor satu, tiba-tiba nanti ada yang akan menandingi, itu Nabi Muhammad SAW. Itu tidak sukanya. Itu yang membuat dia tidak suka. Kata Sa'ad bin Ubadah, maka ya tenang sajalah, bersabar, lapangkan dada. Kalau nanti terlalu keras menentangnya, nanti akan akibatnya lebih besar. Ini kemudian kata Usama di akhir, di ujung, ya, fa'afa anhu Nabi SAW, maka Nabi pun memaafkannya. Ya, padahal luar biasa. Setelah itu nanti dia akan, setelah perang Badar, bagaimana bencana-bencana yang muncul, dia menuduh, ya, istri Nabi selingkuh dengan sahabatnya. Ya. Dia yang memprovokasi di perang Uhud orang agar mundur balik ke Madinah. Maka baliklah sepertiga dari pasukan 300 orang kurang lebih yang berhasil dibawanya. Dia bukan kelompoknya, tapi orang-orang lain, pasukan lain dari suku yang lain. Tapi dia pandai. Ya. Dan nanti banyak-banyak. Dan bahkan dia dalam surat Munafiqun itu Allah ceritakan setelah perang Badar itu, nanti orang yang lemah, yang pendatang di negeri Madinah akan kita usir. Ya, kita usir. Itu diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Munafiqun. Ya, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Ya. Ini tentang dia juga, dan banyak hal-hal yang menyakiti Nabi yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dia meninggal. Ya, ketika dia meninggal, sebelum itu ketika anaknya Abdullah juga, nama anaknya Abdullah, dia namanya Abdullah, anaknya Muslim, ketika turun ayat tersebut dan dia akan mengancam Nabi, maka Abdullah bin Ubay, Abdullah anaknya, ya, mengatakan kepada Nabi, saya dengar itu dan saya minta kepadamu untuk izinkan saya untuk berada di depan rumahnya. Maka tanpa mendengar jawaban dari Nabi, dia pergi menghunus pedangnya berada di depan rumah ayahnya. Katanya kepada ayahnya, kamu saya tidak akan biarkan masuk sampai kamu minta maaf kepada Nabi SAW. Kalau enggak, anaknya sendiri, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai Nabi yang meminta kepada Abdullah untuk membiarkan anak ayahnya masuk. Ya. Nabi sendiri meminta Abdullah untuk membiarkan ayahnya masuk. Dan ketika Abdullah anaknya saat Abdullah bin Ubay meninggal, meminta Nabi memberikan pakaiannya untuk membungkus kafannya. Nabi SAW memberikan. Ya, memberikan. Inilah sikap Nabi kepada orang yang sekaliber Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafikin. Dan itulah kesedihan dan kesakitan yang dirasakan oleh Nabi dari Abdullah bin Ubay bin Salul, dari orang munafikin, dan itu akan terus berjalan, terus berlanjut dari orang-orang munafikin terhadap Islam sampai hari kiamat. Maka kita berupaya untuk menerapkan apa yang diterapkan oleh Nabi SAW ketika berhadapan dengan mereka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.